Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam suasana penuh keimanan, dalam suasana penuh keilmuan. Majelis-majelis seperti inilah yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman surga Allah di dunia. Beliau menyatakan dalam salah satu hadisnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat di taman surga Allah di dunia, ikut dan masuklah kalian. Para sahabat pun bertanya-tanya, "Wa riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang kau maksudkan dengan taman surga Allah di dunia itu ya Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab bahwa itu adalah hilaqul dzikr, halaqah-halaqah, kumpulan-kumpulan mereka-mereka yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah taman surga Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, yang mana akan memberikan efek kesegaran bagi orang-orang yang hadir di dalamnya, dan tentunya akan memberikan efek kesegaran bagi orang-orang yang berada di sekitar taman surga tersebut. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sungguh kita harapkan syafaat dari beliau di hari akhir. Kita harapkan mudah-mudahan dengan keimanan kita kepada beliau, kecintaan kita kepada beliau merupakan salah satu kesempatan kita untuk bisa berharap agar kita satu surga dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Al-Quran merupakan sumber rujukan utama kaum muslimin. Al-Quran adalah sesuatu yang akan menjadi inspirasi bagi akal dan fikiran kaum muslimin. Karena itulah setelah seorang ulama bahkan mengatakan, Al-Quran ruhun rabbani tahya bihil qulubu wal uqul. Al-Quran merupakan spirit rohani yang akan menghidupkan hati dan pikiran manusia. Begitu sakralnya Al-Quran, sehingga seluruh keputusan kita hendaklah bersumber daripada Al-Quran. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, namun adakah kita mengetahui tentang sejarah dari Al-Quran itu sendiri? Bagaimanakah Al-Quran diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Mengapa penurunan ayat tidak sama dengan apa yang kita dapatkan pada saat ini? Dalam artian, apa yang turun tidak sama dengan apa yang ditulis dalam Al-Quran. Dengan kata lain, hadirin khotbah iman rahimakumullah, ayat yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq. Tapi surat yang pertama kita dapatkan dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Lalu bagaimanakah satu ayat dimasukkan ke dalam sebuah surat? Seperti surat-surat panjang, maka ada beberapa kali penurunan ayat dalam surat panjang itu. Contoh surat Al-Baqarah. Para ulama sepakat bahwa ayat yang terakhir, paling-paling terakhir adalah dalam surat Al-Baqarah. Adapun surat Al-Ma'idah ayat ketiga adalah ayat yang terakhir yang berkaitan tentang hukum, di mana setelah turunnya ayat itu tidak ada lagi ayat yang berkaitan tentang hukum. Tapi ayat yang berkaitan tentang secara umum itu ada pada surat Al-Baqarah. Jadi bagaimanakah penempatan ayat, urutan surat, penamaan surat, hadirin khotal iman rahimakumullah, dan masih banyak lagi yang akan kita jawab dalam tema serial Ulumul Quran pada kali ini, yaitu sejarah kodifikasi Al-Quran. Hadirin khotal iman rahimakumullah, beberapa pertanyaan tersebut diantaranya adalah apa saja yang digunakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat untuk menuliskan wahyu, dan apakah Al-Quran sudah dikumpulkan satu mushaf di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengapa, kalau memangnya belum kenapa, kalau sudah kenapa. Begitu juga pada saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, mengapa di masa Abu Bakar As-Siddiq dikumpulkan kembali Al-Quran? Apakah ini bid'ah? Padahal belum dilakukan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Zaid bin Thabit yang dipilih sebagai penulis wahyu? Seperti yang didakwakan oleh kalangan Syiah, bahwa terjadi dominasi kalangan Muhajirin daripada kalangan Ansar. Ini tentunya sudah dibahas. Ini tentunya akan kita kaji. Kita akan jawab secara ilmiah, bahwa tidak ada politisasi, tidak ada dominasi satu kalangan dari kalangan sahabat dalam sejarah pembukuan Al-Quran. Dengan demikian, apa yang sudah ada di tangan kita merupakan Al-Quran yang otentik, dan mereka yang tidak beriman dengan apa yang dengan Al-Quran sekarang, itu dianggap mereka tidak memiliki keimanan yang sempurna. Hadirin qotul iman rahimakumullah, lalu bagaimanakah sikap para sahabat terhadap kebijakan dan polisi yang diambil oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Lalu di manakah kalau memang itu dikumpulkan, diletakkan lembaran-lembaran itu? Dan masih banyak, hadirin fatal iman rahimakumullah, pertanyaan-pertanyaan seputar daripada sejarah kodifikasi Al-Quran. Bahkan berkaitan tentang di masa Uthman bin Affan, kenapa Uthman bin Affan kemudian menyalin Al-Quran tersebut? Siapakah saja tim yang dipilihkan oleh Uthman bin Affan pada saat itu? Berapa jumlah mushaf dan bagaimanakah metode Uthman bin Affan setelah beliau menuliskan atau lebih tepatnya menyalin Al-Quran tersebut, kemudian dikirimkan, hadirin fatah iman rahimakumullah, ke beberapa negeri? Inilah diantaranya. Saya sudah menyiapkan 3 seri, namun tentunya hadirin fatah iman rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kita akan mengambil seri yang pertama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati kajian kita. Hadirin khotul iman rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang kemuliaan Al-Quran dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 9. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan menunjukkan kepada yang lurus, memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin. Mereka-mereka adalah orang yang beramal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi hadirin khotul iman rahimakumullah, dengan Al-Quran inilah maka kehidupan manusia akan selamat, kita akan ditunjukkan menuju jalan yang lurus. Bahkan hadirin khotul iman rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala yang besar di akhirat. Kita saksikan bagaimana ketika kita membaca Al-Quran, ada signal-signal rabbani yang kita dapatkan. Seperti yang tadi saya ungkapkan dalam mukaddimah, bahwa dengan Al-Quran yang merupakan ruhun rabbani, spirit Allah subhanahu wa ta'ala, maka akal dan hati kita akan hidup dengan Al-Quran itu. Inilah kemuliaan Al-Quran, hadirin khotul iman rahimakumullah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang berkata dengan Al-Quran, ia benar. Barang siapa yang berhukum dengan Al-Quran, dia adil. Barang siapa yang menentukan perselisihan dengan Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadirin khotul iman rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, hadirin khotul iman rahimakumullah, umatku yang paling mulia adalah hafazatul Quran. Mereka-mereka para penghafal Al-Quran, baik penghafal secara lisan maupun mereka yang menjaga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Subhanallah, hadirin khotul iman rahimakumullah, baru kemarin sore saya ditelepon untuk mengisi, dan baru saja saya landing. Habis sekitar 1 minggu berdakwah di Taiwan, Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Di negeri yang kita anggap sebagai minoritas, namun hadirin khotal iman rahimakumullah, semangat muslim-muslim setempat untuk menghafal Al-Quran luar biasa, ya. Begitu mengharukan kita, apalagi hadirin khotal iman rahimakumullah, kita-kita yang berada di tempat ini. Jadi kembali hadirin khotal iman, inilah kemuliaan Al-Quran dan kemuliaan orang-orang yang berinteraksi baik menghafal maupun mengamalkan Al-Quran. Kita akan melihat bagaimanakah Al-Quran di masa baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada dua fakta berkaitan tentang Al-Quran di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadirin khotal iman rahimakumullah, bahwa Al-Quran sudah dihafal oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika malaikat Jibril mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menghafal, baru kemudian beliau meminta kepada pencatat wahyu untuk kemudian menuliskan apa yang telah Jibril sampaikan kepadanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadirin khotal iman rahimakumullah, setiap tahunnya di bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyetorkan apa yang telah Jibril turunkan di tahun itu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dan khusus pada Ramadan di tahun itu Nabi adalah Nabi wafat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin khotal iman rahimakumullah yu'ridul Qur'ana marratain. Nabi mempresentasikan, mengulang hal ini kepada Jibril dua kali. Yeah. Jadi begitu metodenya. Turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau hafal, yeah. Makanya hadirin khotal iman rahimakumullah, yeah. Malaikat Jibril ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu langsung melafazkan dengan lisannya. Maka dikatakan oleh Al-Qur'an hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, wala tuharrik la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Ya. Jangan sampai kau gerakkan lisanmu, engkau terburu-buru dengannya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, dan juga telah dihafal oleh sebagian para sahabat. Saya katakan sebagian karena hadirin khotal iman rahimakumullah, ada beberapa sahabat yang mereka tinggal tidak berkaitan dengan Yatsrib. Ada sahabat yang baru hafal Al-Qur'an, baru masuk Islam maksud saya. Jadi dengan demikian tidak seluruh para sahabat saat itu hafal Al-Qur'an. Fakta yang kedua hadirin khotal iman rahimakumullah, bahwa Al-Qur'an telah ditulis lengkap pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada yang namanya hadirin khotal iman rahimakumullah hilangnya Al-Qur'an. Sudah ditulis lengkap di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang nantinya akan kita bahas adalah bahwa tulisan-tulisan tersebut belum terkumpul di suatu orang. Jadi kalau ada kalanya hadirin khotal iman rahimakumullah, tulisan itu disimpan oleh Zaid bin Thabit, tulisan itu disimpan oleh Khulafa ar-Rasyidin, karena keempat-empat orang yaitu hadirin khotal iman Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, mereka semuanya termasuk di antara pencatat wahyu. Dua fakta inilah bahwa hadirin khotal iman rahimakumullah, Al-Quran telah dihafal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah lengkap. Dan juga Al-Quran telah dihafal oleh sebagian para sahabat. Karena itulah hadirin khotal iman rahimakumullah, para ulama mengatakan, penempatan ayat, susunan surat adalah tauqifi. Adalah hadirin khotal iman rahimakumullah berdasarkan arahan Jibril dan bukan ijtihad dari para sahabat. Sekali lagi saya ulangi, bahwa hadirin khotal iman penempatan ayat, ayat ini dimasukkan dalam surat ini, ayat ini dijadikan ayat setelah ayat ini, begitu juga susunan surat merupakan tauqifi, merupakan arahan daripada Jibril dan bukan ijtihad para sahabat. Karena itulah hadirin khotal iman rahimakumullah, ada seorang ulama dalam buku kecil beliau tentang mabadi al-Islam, bagaimanakah prinsip-prinsip Islam, salah satunya ketika beliau membahas tentang Al-Qur'an, beliau mengatakan Al-Qur'an berbeda dengan buku sejarah. Kalau buku sejarah ditulis berdasarkan kejadian, paham? Tapi Al-Quran merupakan pedoman hidup. Karena itulah susunan Al-Quran dilihat sejauh mana korelasi ayat dalam satu surat, dan itu dimaksudkan adalah kebaikan buat umat. Makanya susunannya, surat pertama dalam Al-Quran bukan surat Al-Alaq. Padahal ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq, ayat pertama sampai ayat ke-5. Karena itu hadirin khotol iman rahimakumullah, merupakan tauqifi dan bukan ijtihad para sahabat. Jadi bukan bisa-bisanya para sahabat, bukan ijtihad para sahabat, tapi hadirin khotol iman rahimakumullah, itu berdasarkan arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap tahunnya, seperti yang saya katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang hal ini kepada Jibril pada bulan Ramadhan. Kalau kita lihat berdasarkan turun, yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian hadirin khotol iman, turun surat Al-Muddatsir. Kemudian turun surat Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 19, wa fatara al-wahyu dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Setelah turun surat Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 19, wahyu kemudian terhenti. Selama satu tahun hadirin khotol iman, para sahabat dinyatakan wajib untuk melaksanakan sholat malam sebagaimana yang ada dalam surat Al-Muzammil. Wahyu terhenti kurang lebih 3-4 bulan, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sedih. Apa yang beliau sedihkan adalah hadirin khotol iman rahimakumullah, tentunya bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala sangat beliau butuhkan untuk berdakwah. Nah hadirin khotol iman rahimakumullah, tapi ternyata susunan Al-Quran diawali dari surat Al-Fatihah. Sehingga para ulama mengatakan seolah-olah Al-Fatihah merupakan indeks, merupakan hadirin khotol iman rahimakumullah, daftar isi dari kandungan Al-Quran. Baik, hadirin khotol iman rahimakumullah, inilah yang terjadi, bahwa setelah Al-Quran diwahyukan, dihafal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil para penulis wahyu dan memberikan ayat arahan penempatan ayat atau surat tersebut, memberikan arahan tentang ayat atau surat tersebut. Ini ayat dimasukkan kemana? Ini surat dimasukkan kemana? Rasulullah SAW membaca apa yang telah diwahyukan kepada Jibril sekali setahun, yaitu pada bulan Ramadan, kecuali tahun di mana beliau wafat, beliau membacakannya sebanyak 2 kali. Berarti ini sudah dimurojaah, ini sudah dilihat, ini sudah diperdengarkan kepada Jibril. Dan hadirin khotol iman rahimakumullah, berarti dengan demikian sama sekali tidak ada ayat pun, satu ayat pun yang belum dimasukkan dalam Al-Quran, atau tidak ada satu ayat Quran pun yang belum dimasukkan dalam Al-Quran. Paham? Jadi tidak ada penambahan ataupun pengurangan dari Al-Quran. Jadi dengan demikian, di masa Nabi SAW tidak ada yang namanya penambahan ataupun pengurangan ayat. Kecuali kalau kita berbicara tentang nasikh dan mansukh. Nah hadirin khotol iman rahimakumullah, begitu juga Nabi yang mengarahkan penempatan ayat, susunan surat, dan lain sebagainya. Hadirin khotol iman rahimakumullah, inilah para pencatat, para penulis wahyu, yang kita mengenal hanya Zaid bin Thabit, tapi ternyata hadirin khotol iman rahimakumullah, banyak yang lainnya. Saya mengatakan khulafa ar-rasyidin, para sahabat yang 4, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, hadirin khotol iman rahimakumullah, seluruhnya di antara para penulis wahyu. Saya cantumkan di sampingnya adalah tahun mereka semuanya wafat. Baru kemudian ada Zaid bin Thabit, ada Ubay bin Ka'ab, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Khalid bin Walid, ada Aban bin Sa'id, ada Thabit bin Qais. Dengan begini, maka nantinya dalam serial berikutnya kita akan melihat bahwa hadirin khotol iman rahimakumullah, sahabat-sahabat inilah yang tahu betul tentang Al-Quran. Dan inilah yang nantinya kita dapatkan di mata Utsman bin Affan, terjadi perbedaan cara baca. Makanya kemudian disatukan oleh Utsman bin Affan, nantinya kita akan lihat, yaitu dalam Rasul Utsmani atau Mushaf Utsmani yang dikumpulkan dan disalin oleh Utsman bin Affan. Baik, hadirin khotol iman rahimakumullah, kertas belum dikenal pada saat itu. Ya. Dalam hadis-hadis yang berkaitan tentang hal ini, diantara yang diriwayatkan atau yang dihadirkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Itqan fi Ulumil Quran, ya, atau dalam kitab Tarikh Al-Mushaf, sejarah tanah mushaf, maka hadirin kota lima rahimakumullah, ada lima alat tulis yang digunakan pada saat itu. Yang pertama adalah yang dikenakan dengan istilah asib, ya. Asib ini adalah pelepah kurma. Jadi hadirin kota lima rahimakumullah, ya, batangnya itu yang diinikannya, ya, pelepahnya itu hadirin kota lima rahimakumullah, yang digunakan sebagai alat untuk menulis Al-Quran pada saat itu. Yang kedua adalah likhaf, ya, adalah batu tipis, ya. Zaman dulu juga sebagian daripada orang tua kita menggunakan alat tulis seperti ini, ya, atau riqa', ya, kulit, ya. Kemudian al-aktaf, ya, tulang-tulang yang lebar dan kering. Kemudian al-aktaf, ya, kayu. Kita bisa bayangkan hadirin khotbah iman rahimakumullah, kalau untuk mencatat sekian ribu ayat, tentunya demikian banyaknya. Sekali lagi, ya, kalau misalnya ditulis di tulang, ya, di kulit, di lembaran kayu, ya, kita bisa bayangkan hadirin khotbah iman rahimakumullah, surat Al-Baqarah saja yang tercantum 286 ayat, maka bisa terbayang betapa besarnya tulisan itu. Itulah nantinya kita memahami bahwa di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran telah ditulis, namun tidak terkumpul oleh Nabi saja. Paham, ya? Baik, hadirin kota lima rahimakumullah. Ya. Jadi dengan demikian, Al-Quran telah tertulis lengkap di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun Al-Quran belum terkumpul di satu mushaf. Ya. Juga masih terpisah di beberapa sahabat. Namun jangan sampai kemudian kita lupa bahwa Al-Quran telah dihafal oleh sebagian para sahabat, sehingga tetap terjaga. Ya. Nah, para sahabat yang nulis Al-Quran itu, ya, hadirin kota liman rahimakumullah, mereka menyodorkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk kemudian diakui kebenaran daripada tulisan itu. Jadi dengan demikian, ya, peletakannya saja yang berada di antara para sahabat. Jadi tidak ada hadirin kota liman rahimakumullah penambahan yang dilakukan oleh para sahabat, karena apa yang mereka tulis mereka akan sodorkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan persetujuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kota liman rahimakumullah, inilah alasan kenapa kemudian Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu mushaf. Yang pertama adalah fokus para sahabat adalah menghafal dan belum menulis. Jadi fokusnya adalah ketika Al-Quran diwahyukan, maka kemudian sedapat mungkin para sahabat kemudian hafal dengan Al-Quran tersebut. Yang kedua, hadirin kota liman rahimakumullah, Nabi SAW mengantisipasi sekiranya ternyata ada hadirin kota liman rahimakumullah, ya, tadi saya katakan satu surat, misalnya surat Al-Baqarah, itu tersusun dari beberapa ayat, ya. Artinya ayat-ayat baik yang diturunkan di awal maupun ayat yang paling terakhir. Tadi dalam mukadimah saya mengatakan. Jadi dengan demikian hadirin khotbah lima rahimakumullah, Nabi SAW lebih fokus kepada bagaimana para sahabat menghafal. Dan ditunjukkan ketika turun wahyu, ya, maka Nabi SAW mengatakan Jibril mewahyukan begini dan masukkan ke dalam surat ini. Jibril menurunkan firman Allah SWT begini, masukkan ke dalam surat ini. Baik, hadirin khotbah iman, inilah yang disampaikan oleh Zaid bin Thabit, yang mana beliau mengatakan Rasulullah SAW wafat dan Al-Quran belum terkumpul. Artinya bukan belum terkumpul, itu belum turun secara seluruhnya, cuma belum disusun dalam satu mushaf, ya. Adapun hadirin khotbah iman rahimahkumullah, Al-Quran yang ada pada saat itu adalah, ya, sudah berbentuk tulisan, cuma menyebar di beberapa sahabat. Baik, hadirin khotbah iman rahimahkumullah, lalu bagaimanakah Al-Quran di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Hadirin khotbah iman rahimakumullah, di masa Abu Bakar As-Siddiq banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang diawali oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya adalah beberapa orang yang kemudian keluar dari Islam beberapa orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Bahkan hadirin khotul iman rahimakumullah, ada suatu peristiwa yang tidak dapat dilupakan, yaitu perang Ahlul Yamamah. Di mana hadirin khotul iman rahimakumullah, perang ini terjadi 1 tahun sebelum Abu Bakar As-Siddiq wafat. Di mana Al-Yamamah ini sendiri, para sejarawan mengatakan kalau sekarang itu adalah kota Riyadh. Jadi Abu Bakar As-Siddiq kan tinggal di Madinah, Al-Yamamah kalau sekarang para sejarawan mengatakan sekitar daerah Riyadh. Hadirin khotul iman rahimakumullah, di perang tersebut 70 orang sahabat yang hafal Quran meninggal dunia. Tadi saya katakan di awal tidak semua para sahabat hafal Al-Quran. Ini karena ada yang lambat masuk Islamnya dan lain sebagainya. Ada yang tinggalnya di luar daripada Yathrib. Ternyata dalam perang tersebut 70 orang sahabat yang hafal Quran meninggal dunia. Sehingga Umar bin Khattab kemudian khawatir. Kalau-kalau ternyata para penghafal-penghafal Al-Quran, para sahabat yang hafal Al-Quran itu kemudian mereka meninggal ataupun mereka gugur dalam peperangan, maka kemudian hadirin khotul iman rahimakumullah, Umar menyampaikan idenya kepada sahabat Abu Bakar agar kemudian Al-Quran itu dikumpulkan menjadi satu mushaf. Dan tadi berada di beberapa sahabat. Jadi apa namanya, Umar meminta kepada Abu Bakar agar Al-Quran yang ada di antara sahabat-sahabat itu disalin dan kemudian menjadi satu mushaf. Hadirin khotul iman rahimakumullah, awalnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq tidak berani. Beliau mengatakan, apakah kita akan mengatakan, apakah kita akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi hadirin khotul iman rahimakumullah, Umar kemudian menyampaikan alasannya, kekhawatiran beliau tiadanya sahabat lagi yang hafal dengan Al-Quran. Tadi saya katakan karena meninggal atau karena kemudian tewas dalam peperangan. Maka kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq, hadirin khotul iman rahimakumullah, menerima pendapat ini. Baru kemudian mereka mendatangi Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit di awal kali diminta, beliau merasa berat. Sampai-sampai dalam riwayatnya beliau mengatakan, sesungguhnya memindahkan gunung itu lebih ringan ketimbang aku menyalin Al-Quran dari apa yang ada di antara para sahabat untuk aku salin kembali. Begitulah bagaimana mereka merasakan amanah yang besar, tanggung jawab yang besar terhadap Al-Quran. Kalau kemudian kita bertanya, apakah mungkin terjadi keinginan-keinginan yang khianat dari Abu Bakar As-Siddiq dan juga sahabat yang lainnya? Tidak ada. Sehingga dengan demikian tidak ada, hadirin khotul iman rahimakumullah, motif-motif lain di antara para sahabat kecuali ingin menjaga dan memelihara Al-Quran. Kalangan Syiah membuat dakwaan mereka tidak percaya dengan Al-Quran karena ada penambahan atau pengurangan. Memang hadirin khotul iman rahimakumullah, mereka sudah memiliki pandangan negatif dengan para sahabat, dan itu yang keliru. Baik, hadirin khotul iman rahimakumullah, ini bisa kita lihat, saya sebutkan rujukannya, bisa dilihat dalam Al-Itqan atau dalam Tarikh Mushaf. Hadirin khotul iman rahimakumullah, kenapa dipilih Zaid bin Thabit sebagai penyalin? Ingat, karena Al-Quran itu sebenarnya sudah ditulis, Zaid bin Thabit diminta untuk nyalin saja. Yang pertama kita akan lihat, beliau adalah, hadirin khotul iman rahimakumullah, nasabnya adalah Zaid bin Thabit bin Dhahhak, Abu Harijah Al-Khazraji Al-Ansari. Berarti beliau adalah orang Ansar dan bukan orang Muhajirin. Dengan demikian tidak ada motif dari kalangan Muhajirin, bahkan tidak ada motif dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab untuk menghapuskan ayat tentang Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang didakwakan oleh Syiah. Tidak ada. Lalu penulisnya saja dari kalangan Ansar. Nasabnya saja sudah jelas Abu Harijah Al-Khazraji Al-Ansari. Hadirin khotul iman rahimakumullah, beliau seorang pemuda yang cerdas, saleh. Belajar bahasa Suryani hanya 19 hari. Masya Allah. 19 hari. Hadirin khotul iman rahimakumullah, kita lihat. Bisa dibuka dalam Tazkiratul Huffaz, karangan Imam Az-Zahabi. Beliau adalah orang yang jujur. Iffah, iffah itu artinya sangat menjaga dirinya, ya. Menjaga agamanya, menjaga kehormatan diri dan agamanya. Beliau orang yang amanah, ya. Beliau adalah rujukan di Madinah dalam bidang hukum, fatwa, qiraat dan hukum waris. Subhanallah. Layak untuk kemudian menjadi penyalin wahyu, ya. Kalau ingin saya katakan hadirin khotaliman rahimakumullah, fuqaha ussahabah, ahli fikih di antara para sahabat, di antara adalah Zaid bin Thabit. Kenapa ada istilah fuqaha ussahabah? Karena tidak semua sahabat itu ahli fikih. Sebagaimana kita juga sekarang, ya. Ada yang bekerja, ada yang bertani, ada yang negarawan, ada yang ulama. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, penunjukan Zaid bin Thabit sebagai penulis atau penyalin dari wahyu, penyalin dari Al-Qur'an itu sudah tepat. Bahkan hadirin khotaliman, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji, umatku yang paling faham akan ilmu waris adalah Zaid bin Thabit. Kenapa dikatakan yang paling ngerti atau yang paling faham? Karena hadirin khotaliman rahimakumullah, kalau hadirin sempat belajar tentang ilmu faraid atau ilmu waris, itu kadang ya Allah, ya. Ini bisa dapat kalau ada ini bisa dapat kalau ini enggak bisa dapat kalau ada ini. Itu kan harus sistematis kita berpikir, ya. Jadi kalau adanya ustaz, ya, kalau ada orang meninggal kemudian meninggalkan ini dapatnya segimana, itu harus dengan sendirinya. Oh, ini enggak dapat karena ada anak. Oh, ini enggak dapat karena ada anak laki-laki. Kan harus cepat begitu. Ya, kalau sekarang sih memang sudah ada sistemnya yang lebih gampang, ya. Tapi kalau untuk orang, maka hadirin khotbah iman rahimahumullah, ya, dia harus memiliki bagaimana sistematis dalam cara berpikirnya, ya. Mirip kayak matematika, kalau 1 tambah 1 gak tahu hasilnya 2, bagaimana kita akan belajar tentang akar, ya, sinus, kosinus dan lain sebagainya. Baik, hadirin khotbah iman rahimahumullah, inilah alasan pemilihan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ya. Baik, kita lihat hadirin khotbah iman rahimakumullah, metode Zaid bin Thabit itu seperti apa, ya. Begitu ilmiahnya Zaid bin Thabit, begitu amanahnya Zaid bin Thabit. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, kita lihat, walaupun Zaid bin Thabit dikasih kewenangan untuk menyalin, tapi Zaid bin Thabit tidak hanya seperti itu. Beliau menulis ulang Al-Quran, beliau merujuk kepada hafalan para sahabat. Coba lihat, gak hanya sekedar menyalin, oh di sahabat ini ada kumpulan surat Al-Baqarah, di sahabat ini tidak hanya menyalin itu, tapi beliau merujuk kepada hafalan Al-Quran, ya, yang tertulis hadirin khotbah iman rahimakumullah pada tasmi', pada penyodoran terakhir di mana tahun Rasulullah SAW wafat. Karena tadi saya katakan Nabi SAW setiap tahun menyodorkan, ya, atau tasmi' atau muroja'ah kepada Jibril apa yang telah diturunkan dari Al-Quran. Nah, Zaid bin Thabit merujuk kepada hafalan para sahabat di hari ataupun di waktu Nabi SAW, ya, menyodorkan terakhir kali pada bulan Ramadan, di mana setelah itu Nabi SAW wafat, ya. Baik, hadirin khotbah iman rahimakumullah, tidak cukup dengan sekedar Zaid bin Thabit merujuk kepada hafalan para sahabat, tapi Zaid bin Thabit minta 2 saksi. Subhanallah, ya. Setiap ayat ini mau ditulis, maka beliau minta saksi, benar gak ayat ini berada dalam surat ini, ayat ini ditulis setelah ayat ini atau sebelum ayat ini. Subhanallah, ya. Sampai hadirin khotbah iman rahimakumullah, ada satu ayat yang saat itu dimintakan saksi, ternyata hadirin khotbah iman rahimakumullah, ya, beberapa sahabat kemudian mereka tahu tapi mereka tidak menjadi saksi pada saat itu, maka kemudian hanya seorang sahabat, yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman, ya. Maka kemudian disampaikan oleh para sahabat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam saking percayanya kepada sahabat Hudzaifah, sampai-sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Nabi mengatakan kesaksian Hudzaifah setara dengan 2 kesaksian yang lainnya, dengan itu berarti seluruh ayat-ayat Al-Quran yang ditulis kembali oleh Zaid bin Thabit adalah disaksikan oleh 2 sahabat selain merujuk kepada hafalan dari sahabat. Subhanallah. Jadi bukan asal, ya. Dan dengan demikian juga, ya, para ahli fikih mengatakan bahwa penyalinan ulang Al-Quran bukanlah bid'ah, bukanlah sesuatu yang kemudian menyalahi, karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, tidak menyalahi hal itu dengan dalil bahwa tidak ada hadis satupun yang menyatakan bahwa para sahabat menolak hal ini. Tidak ada. Bahkan para sahabat dengan begitu relanya, mereka dengan begitu semangatnya, bahu-membahu untuk kemudian menjadi saksi. Oh iya, ayat ini diturunkan setelah ayat ini, dan lain sebagainya. Paham ya? Jadi kalau memang ada penolakan dari para sahabat, pasti akan ada riwayat dari sahabat yang menolak inisiasi daripada Abu Bakar As-Siddiq ini. Dan itu tidak kita dapatkan. Ya. Baik. Hadirin khotol iman rahimakumullah. Ya. Ini yang saya katakan, ya. Al-Harith Al-Muhasibi dalam kitabnya beliau mengatakan, hadirin khotol iman rahimakumullah, bahwa penulisan Al-Qur'an bukanlah bid'ah, karena di masa Nabi SAW juga sebenarnya sudah tertulis. Ya. Cuma terpisah-pisah. Betul? Nah, Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan untuk ditulis ulang, dikumpulkan agar tidak hilang. Jadi dengan demikian, hadirin khotol iman rahimakumullah, ini bukanlah sesuatu yang bid'ah. Bahkan hadirin khotol iman rahimakumullah, saya katakan di awal bahwa ya, apa yang dilakukan oleh para sahabat sudah mengikuti kaedah-kaedah ataupun aturan-aturan yang telah dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau masih hidup tentang bagaimanakah menulis Al-Quran. Ada sekitar 6 menit ya untuk kemudian tanya jawab ya. Berarti serial pertama ini pun belum selesai, karena tadi di masa Utsman bin Affan belum selesai ya. Kemudian kita juga belum belajar tentang sebenarnya pada masa sahabat, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran itu tidak ada titik, tidak ada syakalnya. Ya. Jadi hanya kalau ba ya begitu saja, enggak ada titiknya. Lalu kapankah ada sejarah penitikan Al-Qur'an? Ya. Masyaallah kalau enggak ada titiknya keder gitu ya. Sekarang aja udah ada titik, ada syakalnya, ada warna-warninya, ini ikhwa, ini ibil ya. Ngafalnya susah apalagi enggak ada titiknya, Ustaz. Ya. Ya. Tentunya kita masih banyak ya yang perlu kita inikan. Begitu juga hadirin khotol iman rahimakumullah, kalau sekarang ya, kita dapatkan Al-Qur'an cetakan dari Saudi Arabia biasanya tertulis Rasam Uthman. Apakah kelebihan dari Al-Qur'an yang sering diistilahkan dengan ayat pojok, artinya setiap ayat itu habis di akhir setiap halaman dengan cetakan. Kalau masih ingat dulu Al-Qur'an cetakan-cetakan misalnya CV di Diponegoro, Bina Ilmu ya, yang zaman-zaman dulu ya, yang terkadang hadirin khotol iman tidak ada ayat itu habis di pojok ya. Cuma kelebihan yang dulu, dan apa bedanya saya katakan, itu ada istilah rubu, ain, juz. Siapakah yang membagi-bagi itu? Ya. Pembagian Al-Qur'an, oh ini hadirin khotol iman rahimakumullah, satu ain, satu rubu', kan dulu kita begitu kalau zaman-zaman dulu di kampung baca minimal satu ain ya. Nah, itukah kapan ya, dan bagaimanakah kelebihan ya daripada kedua-dua cetakan Al-Qur'an ini ya, tanda-tanda baca dalam Al-Qur'an itu juga hadirin khotol iman rahimakumullah, tentunya masih dalam kesempatan yang lain. Baik hadirin khotol iman, berarti kita baru membahas Al-Qur'an di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an di masa Abu Bakar As-Siddiq, dan Al-Qur'an di masa Umar, Utsman. Bagaimanakah metode kemudian Rasul Utsmani ya. Belum kemudian kita berbicara tentang cetak, jenis-jenis cetakan Al-Qur'an pada saat ini. Saya kira kita akan bahas di lain waktu. Ada sekitar 5 menit untuk kemudian tanya jawab. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Saya Ustaz Ar-Rahman. Minta penjelasan singkat Pak Ustaz tentang surat Al-Qur'an. Kenapa Allah selalu mengatakan nikmat mana lagi yang selalu kami dustakan? Kita kumpulkan atau lanjut? Lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadirin akhwatal iman rahimakumullah. Ya. Surat Ar-Rahman sesuai dengan namanya menunjukkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seperti yang saya katakan, penamaan surat itu merupakan tauqifi, merupakan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan demikian, dari nama suratnya saja kita dapat merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana kasih dan sayangnya kepada kita. dari satu surat hadirin khotal iman rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa bi ayyi ala'i rabbikum atukadziban, itu 33 kali satu surat. Bahkan kalau kita membaca mungkin 2-3 ayat, Allah kemudian menyatakan hal itu. Mengapa demikian? Karena hadirin khotal iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala lihat ketika Allah meminta kepada keluarga Nabi Daud, di mana keluarga Nabi Daud ini Allah jadikan berada pada puncak kenikmatan. Sebagai seorang hamba Allah, Nabi Daud dijadikan sebagai nabi. Sebagai seorang manusia, Allah jadikan sebagai raja. Berada pada puncak. Nah, Allah meminta a'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'malu ala Dawud syukran. Beramalah wahai keluarga Nabi Daud sebagai bukti kesyukuran. Lanjutnya apa kata Allah? Wa qalilun min ibadiyash syakur. Soalnya sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Karena itulah hadirin fatal iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengetuk kepada kita untuk kemudian mengingatkan kita nikmat mana lagi. Dan itu kalau kita bedah luar biasa hadirin fatal iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rahman itu dengan lengkap. Kalau ada orang yang tidak ngeh dengan nikmat yang ada pada dirinya, Allah sebutkan. Kalau mungkin orang tidak ngeh dengan alam semesta yang Allah berikan kepadanya, Allah tunjukkan. Makanya di situ lengkap. Allah tunjukkan nikmat diri, nikmat alam, nikmat hidup, bahkan hadirin khotal iman rahimakumullah, nikmat ilmu pengetahuan, Allah sebutkan. Nikmat alam hadirin khotal iman rahimakumullah, Allah sebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagaimanakah dua lautan yang tidak bersatu. Allah menyatakan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada dua lautan yang ternyata hadirin khotal iman rahimakumullah, satu dengan yang lainnya seolah-olah ada dinding. Siapa yang mampu melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa searching bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hal itu. Walaupun para saintis mengatakan karena molekul-molekulnya, karena suhu, karena juga kandungan garamnya berbeda satu dengan yang lainnya, tapi kalau kita sederhana saja kita memikirkan yang namanya garam itu di antara sifatnya dia adalah cair, larut. Tapi hadirin khotal iman rahimakumullah, kenapa di situ enggak larut? Makanya Allah kemudian menunjukkan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayo, mau nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Berkaitan dengan diri, Allah Subhanahu wa taala di awal sudah menyebutkan hal itu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Berkaitan dengan ilmu pengetahuan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai sekalian jin manusia, jika kalian mampu untuk menembus langit, maka tembuslah, dan kalian tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan ilmu. Maka nikmat mana lagi yang kalian akan dustakan? Jadi hadirin khotal iman, kenapa kok begitu banyak? Karena hadirin khotal iman rahimakumullah, kadangkala manusia itu baru ingat ketika ternyata oh iya, kesehatan saya ini nikmat. Betul? Hadirin khotal iman rahimakumullah, baru dia tersadar. Ada yang hadirin khotal iman ketika dia melihat fenomena alam, oh iya. Ada yang dia begitu suka dengan ilmu pengetahuan, oh iya, ternyata ini juga di antara kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak hal lain. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, kembali bahwa memang surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kasih dan sayangnya kepada kita semuanya. Dan kita yang membaca mestinya kita mengambil pelajaran hadirin khotal iman rahimakumullah, bahwa begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Ada yang ingin bertanya lagi? Ustaz, tadi kan Ustaz menyampaikan modifikasi zaman dulu saja. Kalau zaman sekarang Ustaz, itu seperti apa? Ini terkait dengan banyaknya media, terutama yang media digital. saya sendiri jarang menemukan ada maksudnya semacam sertifikat kayak kita baca Al-Quran ada tuh ada tafsirnya ya sertifikat. Kalau di digital kan nggak ada. Tapi secara kondisi sekarang kan itu lembaga yang kualifikasi itu seperti apa di tingkat internasional maupun di masing-masing negara. Baik, hadirin khotol iman rahimakumullah. Ya. Kembali ya memang karena untuk membahas tentang tanda-tanda baca dan juga bagaimanakah model tulisan ya, pada mushaf-mushaf sekarang itu ikhwafil rahimakumullah karena memang itu mestinya di seri yang ketiga. Ya. Saya ingin mengatakan bahwa kalau untuk Al-Quran edisi cetak itu untuk sementara ada dua versi. Yang pertama adalah bagaimanakah standar dari pencetakan Al-Quran di Saudi Arabia. Dan satu lagi adalah pencetakan Al-Quran dengan standar Al-Azhar Syarif. Masing-masing nanti saya akan katakan ada kelebihan masing-masing. Ya. Tapi yang pastinya adalah bahwa kedua-duanya berdasarkan lajnah tashih, tim ya, yang mentashih daripada dua Al-Quran ini. Perbedaannya diantaranya hanya tanda baca, ya, tanda baca. Misalnya hadirin khotol iman rahimakumullah, ya, kelebihan mushaf Utsmani atau Al-Quran yang dicetak oleh Saudi Arabia itu adalah untuk membedakan, ya, hadirin khotol iman, cara baca panjang dengan pendek. Ya. Itu hadirin khotol iman rahimakumullah. Kalau ada hamzah, nih, yang kayak Z begitu, ya, itu hadirin khotol iman di tengah, jadi tidak tepat di atas alif berarti itu panjang. Ya, walal akhiratu gitu. Itu kan kadang ya kalau orang yang tidak ngerti tanda baca ya misalnya yaumul akhir atau yaumul akhir itu juga kita akan lihat di situnya. Nah, itu mushaf Utsmani atau Al-Qur'an cetakan daripada Saudi Arabia kelebihannya di antaranya itu. Dan kalau ada yang tidak dibaca panjang berkaitan dengan mad, ya, mad itu kan mestinya panjang dua harokat, itu maka akan ada tanda bulat. Ya. Kalau panjang atau mad itu ada ruang, ada celah, jadi nggak dibuat bulat. Ya. Makanya kalau kita baca misalnya ulil albab, ketika ulil itu sebenarnya ada waw, tapi di situ ada bulat, bukan? Begitu saja. Artinya itu tidak dibaca mat atau tidak dibaca panjang langsung ulil albab. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak tadi adalah bahwa berkaitan dengan Al-Qur'an digital. Ya. Memang hadirin khotol iman rahimakumullah, ya. Saya belum mendapatkan lajnah tashih daripada Al-Qur'an tersebut, ya. Cuma saya lihat sebagian memang menginduk kepada apa yang ada dalam mushaf Utsmani terbitan Saudi Arabia. Ya. Saya lihat ya, misalnya sama hampir mirip dengan Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Saudi Arabia, walaupun memang ya di ujung daripada Al-Qur'an digital tersebut ya ataupun sistem tersebut memang di ujung tidak ada yang mentashihnya. Ya. Karena tentunya ketika dia dimasukkan menjadi sebuah program ya, itu tetap mestinya ada yang mentashih daripada hal itu ya. Namanya manusia khawatirnya ada yang keliru ya. Tentunya ini menjadi masukan yang baik ya, nanti akan saya sampaikan kepada terutama teman-teman ya berkaitan di lajnah tashih Al-Qur'an di Departemen Agama ya. Saya kira itu saja ya, waktunya juga sudah cukup larut. Demikian jazakumullah khairan ya. Mudah-mudahan kita menjadi semakin yakin, kita menjadi memiliki suatu wawasan tentang sejarah kodifikasi Al-Qur'an ini, dan insyaallah kita akan sambung dalam kajian yang berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.